إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ما زلنا في الحديث الثاني عشر بعد 300 kita masih pada hadis yang ke-312 yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ra'a Abdurrahman ibn Auf wa alaihi rad'u za'faran فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هي؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاه dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf dalam keadaan ada bekas za'faran. Faqala Nabi, maka Nabi pun bersabda, dan za'faran sudah kita jelaskan yaitu sesuatu yang memiliki harum dan memiliki warna yang biasa dipakai oleh wanita. Maka Rasulullah SAW terheran-heran dan menyatakan, mahyam, ada apa denganmu? Ini kenapa kau sampai ada za'faran pada kamu? Faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan. Beliau menjawab, ya Rasulullah, aku menikahi seorang wanita. Maka Rasulullah bertanya, ma asdaqtaha? Apa yang kau jadikan sebagai sadaq, sebagai mahar? Abdurrahman ibn Auf menjawab, wazna nawatin min dahab. Aku berikan maharnya adalah sebiji korma dari emas. Dan kalimat sebiji korma sudah kita jelaskan pula, bahwa maknanya adalah senilai dengan 5 dirham. Barakallahu lak. Nabi mendoakannya dengan kalimat barakallahu lak. Aulim walau bisa. Semoga Allah memberkahi pernikahan kamu, memberkahi kamu. Walimahlah atau adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing. Ikhwan fillah na'azakumullah, penjelasan singkatnya sudah kita baca dan sudah kita jelaskan. Maka sekarang kita ambil ma yustafadu min hadzal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Ma yukhad min al hadis. Awalan istafadna min hadzal hadis karaha at-tatayyub biz-za'faran. Kita ambil hadis ini, yang pertama adalah dibencinya, tidak disukainya memakai minyak wangi dengan za'faran, khususnya untuk laki-laki. Wa ma yadhhar atharuhu min at-tayyib lir-rijal. Dan juga termasuk apa yang memiliki warna dari minyak wangi. Berarti di sini beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, melihat dari sisi jenisnya, bukan za'farannya saja, tetapi za'faran dan sejenisnya. Apa itu? Semua harum-haruman yang memiliki warna. Biasanya wanita memakai demikian karena ingin kulitnya berwarna kekuning-kuningan, sehingga mereka memakai za'faran sehingga warnanya kekuning-kuningan dan juga harum. Dan ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Maka di sini dikatakan karahatut tatayyub biz-za'faran wa ma yadhhar atharuhu min at-tayyib lir-rijal. tidak boleh bagi laki-laki untuk bertatayub dengan za'faran atau dengan yang sejenisnya, yaitu minyak wangi yang memiliki warna. Yang kedua, tafaqqud al-wali wal-qa'id li ashabihi. Faedah yang kedua kita dapatkan dari hadis ini, bagaimana seorang wali, seorang pemimpin, yatafaqqad itu memeriksa dan mengawasi. Al-wali wal-qa'id. Qa'id artinya pemimpin. Maka pemimpin atau wali atau seorang yang bertanggung jawab terhadap orang-orang lain, maka dia harus yatafaqqad ahwalahum, harus memeriksa dan mengawasi mereka dan keadaan mereka. Di sini tafaqqudul wali. Nabi SAW melihat sahabat Abdurrahman ibn Auf, ketika ada kejanggalan badannya, ditanyakan, mahyam, ada apa denganmu? Kenapa demikian? Kok ada bekas za'faran di bajumu? Ini pertanyaan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai penguasa mereka, mengawasi dan terus melihat bagaimana keadaan mereka. Wa su'alihi an ahwalihim wa a'malihim, dan mempertanyakan bagaimana keadaan mereka dan amalan-amalan mereka. Sehingga Rasulullah SAW, kalau ada seorang sahabatnya yang tidak terlihat, ditanyakan, kemana fulan? Yani bukan di absen secara resmi, tapi Rasulullah SAW hafal. Walaupun tidak di absen fulan, fulan, fulan, hadir. Tapi Rasulullah SAW melihat. Ketika sholat, Rasulullah memalingkan wajahnya kepada para sahabatnya dan melihat. Kalau ada yang tidak hadir ditanyakan, aina fulan? Ya Rasulullah, dia demikian-demikian. Atau dia safar. Maka Rasulullah SAW tentram dengannya. Tetapi kalau tidak ada yang tahu, maka beliau gelisah. Ada apa dengannya? Ada apa dengan sahabat fulan? Seperti ketika Rasulullah SAW kehilangan sahabat yang suaranya paling keras. Aina fulan? Ditanyakan enggak oleh Rasulullah pada mereka. Ya Rasulullah, beliau di rumahnya sejak dibacakan olehmu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samin alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Ketika dibacakan ayat ini, jangan keraskan suara kalian. Jangan keraskan suara kalian di hadapan Rasulullah seperti kalian berbicara pada orang lain. Karena dikhawatirkan antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena dikhawatirkan akan gugur amal kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Sejak dibacakan ayat itu, wahai Rasulullah, dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Karena dia merasa dialah yang paling keras suaranya dan dia khawatir amalannya akan gugur. Menangis terus di rumahnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan seorang mengutus kepadanya. Sampaikan kepadanya bahwa dia min ahlil jannah. Bahwa dia termasuk ahli surga. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya seorang sahabat yang masih hidup, masih berjalan di muka bumi, tetapi sudah diberitakan kalau dia termasuk penduduk surga. Untuk menenteramkan jiwanya. Dan ini pun sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW selalu mengawasi mereka. Siapa yang tidak hadir, siapa yang ghaib, kenapa fulan, bagaimana fulan, sakit atau bagaimana. Kalau ada sesuatu padanya, ditanyakan ada apa denganmu, kenapa bajumu demikian. Ini khulif din a'azakumullah, betapa Rasulullah SAW sayang pada mereka. Dan selalu mengawasi mereka dan membimbing mereka, agar mereka tetap di atas jalan yang benar. Qala allati ta'nihi wa ta'nihim. Lihat yang namanya tafaqqud, mengawasi, itu adalah pada perkara-perkara yang ta'nihi wa ta'nihim, yang memang ada kaitannya dengan beliau dan ada kaitannya dengan mereka, artinya ada kepentingan syar'inya. Kalau urusan-urusan pribadi, maka itu tidak kemudian diawasi. Karena urusan-urusan pribadi dibiarkan dia dengan keluarganya, dibiarkan dia dengan urusan pribadinya, tidak boleh fuduli. Fuduli adalah mengurusi sesuatu yang bukan urusannya. Maka apa urusan Rasulullah? Urusan Rasulullah SAW adalah urusan dakwah, urusan syariah. Maka masalah-masalah yang berkaitan dengan syariah, masalah salat, masalah haji, masalah puasa, masalah nikah, masalah segala macam urusan yang berkaitan dengan syar'i, maka Rasulullah SAW mengawasi mereka benar atau tidak benar. Kalau salah, diluruskan supaya benar. Ini Rasulullah SAW. Tetapi urusan yang la ya'nihi wa la ta'nihim, yang bukan urusan Rasulullah dan bukan urusan mereka, maka tentunya Rasulullah SAW pun tidak kemudian fuduli. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan dengan dalam hadis yang sahih, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah tidak ikut campur pada apa yang bukan urusannya. Apa yang bukan urusannya, maka tidak ikut campur. Silahkan kamu dengan urusan kamu. Tidak perlu kita mempertanyakan. Kamu di rumahnya, apa yang kamu perbuat di rumah? Apa saja? Ya, saya dengan istri saya. Yang dilakukan dengan istrimu apa saja? Ya, gak boleh. Ini haram yang demikian. Demikian pula tajassus. Allah SWT mengatakan, wala tajassasu, wala yagta ba'dukum ba'da. Jangan tajassus. Tajassus adalah menyelidiki apa yang dilakukan di rumahnya, yang dia melakukan sembunyi-sembunyi di rumahnya, atau melakukan dalam keadaan bersendirian di rumahnya. Dia, ya tajassas, menyelidiki apa saja yang dilakukan di rumahnya. Ini gak boleh. Tetapi sesuatu yang memang berkaitan dengan syar'i, ustad kepada murid-muridnya, penguasa kepada rakyatnya, mengawasi keadaan mereka. Kalau ada yang salah, diperingatkan. Kalau terus setelah diperingatkan masih berbuat salah, dihukum. Ini urusan mereka memang. Dan ini urusan penguasa, urusan pembimbing, urusan ustadz kepada muridnya, urusan kiai pada santri-santrinya, kan begitu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang demikian adalah kita dapatkan faedah dari hadis ini. Bahwa Rasulullah SAW, yatafaqqad ahwal as-sahabah, ahwal ashabahu, wa su'alihi an ahwalihim wa amalihim, allati ta'nihi wa ta'nihim. Yang ketiga, istihbab takhfif as-sadaq. Faedah yang ketiga kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya yang namanya sadaq dianjurkan untuk ringan, meringankan mahar. Istihbab takhfif as-sadaq, dianjurkan untuk meringankan mahar. Fahadha Abdurrahman ibn Auf, ini dalam hadis ini dikisahkan tentang Abdurrahman ibn Auf. Lam yusdaq zaujatahu illa wazna khamsati darahim min dhahab. Beliau tidak memberikan mahar kecuali seberat biji korma dari emas. Hanya segitu. Kalau dibandingkan dengan kekayaan beliau, kita katakan hanya karena memang beliau kaya. Dan sudah kita katakan kemarin, sudah kita kisahkan bagaimana kayanya Abdurrahman ibn Auf dalam keadaan dia memiliki sekian ribu ekor kambing, dan beliau memiliki 1000 unta, dan beliau memiliki sekian ratus kuda tunggangan yang dipelihara. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini kekayaan. Dan perdagangannya, dia memiliki perdagangan di Syam dan di Yaman. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau dilihat dari keadaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka mahar sebiji korma itu adalah ringan. Dan ini menunjukkan dianjurkannya untuk meringankan mahar. Kalau saja dianjurkan untuk membesarkan mahar, niscaya Abdurrahman bin Auf mampu untuk memberikan lebih daripada itu. Qala, dikatakan di hadis ini, atau dikatakan di dalam faedahnya, istihbab takhfifis sadaq. Berarti di sini dianjurkan untuk meringankan mahar. Yang keempat, al-isyarah ila asli sadaqi fin nikah. Kita mendapatkan faedah isyarat kepada asli sadaq fin nikah. Bina'an ala muqtada syar'i wal 'adah. Kita mendapatkan faedah yang keempat, ada isyarat di sini, asli sadaq, intinya mahar fin nikah. Apa intinya mahar fin nikah? Hukum asalnya mahar adalah dengan amwal, dengan harta. Ini khana fi na'azakumullah al-asl fil mahar. Di sini isyarat. Kalau dia mampu seperti Abdurrahman ibn Auf, kita tanyakan, apakah sahabat ini punya hafalan Quran? Tentu punya. Kenapa tidak memberikan sadaq dengan hafalan Qurannya? Karena itu bukan asl. Bukan al-asl fi sadaq. hukum asalnya pada mahar adalah harta benda. Dan boleh pula kalau tidak ada harta benda, faidah atau naf'un yang tantafi'uha al-mar'ah. Boleh manfaat yang dimanfaatkan oleh seorang wanita. Boleh. Kalau memang tidak punya al-asl, yaitu sesuatu berupa harta, emas, perak, uang. Kalau enggak ada, maka tentunya boleh manfaat. Manfaat itu sesuatu yang bukan benda, tetapi memberikan manfaat kepada wanita tadi, sehingga wanita mendapatkan manfaat daripadanya. Itu juga boleh. Termasuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah, lakin laysa ala asl al-mahr. Laysa ala asl al-mahri. Bukan atas dasar hukum asalnya, tetapi hukum darurah kalau dia tidak memiliki apapun. Sampai cincin dari besi tidak punya. Baru Rasulullah mengatakan hal ma'aka minal Quran. Ketika dia menyatakan aku hafal ini dan itu, Rasulullah menyatakan zawajtuka bima ma'aka minal Quran, atau zawajtukaha, atau angkahtukaha, atau malaktukaha, apalagi lafaz-lafaz hadisnya, amkannakaha. Ini Rasulullah SAW menikahkannya dengan ma ma'aka minal Quran, dengan apa yang kamu punyai dari hafalan Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti dalam hadis ini ada isyarat tentang aslul mahr, wa huwal mal. Bina'an ala muqtada syar'i wal 'adah. Demikian karena konsekuensi dari syariat demikian, yaitu ada muqabalah, konsekuensi syariat adalah dalam muamalah mesti ada sesuatu yang sifatnya iwab. Memberikan sesuatu, imbalannya ini. Memberikan sesuatu, bayarannya ini. Menyewakan sesuatu, bayarnya ini. Saya jual benda ini, bayarannya itu. Mesti ada timbal balik. Di dalam nikah, demikian pula. Wanita tadi memberikan dirinya, dihalalkan untuk laki-laki tadi, maka laki-laki harus memberikan sesuatu. Sebagai iwadan. Sebagai iwadnya. Maka ini muqtada asy-syar'i fi babil muamalah. Wa muqtada al-'adah. Demikian pula konsekuensi dari kebiasaan. Kebiasaan umum, seorang yang diberikan manfaat hendaklah memberikan balasan. Barang siapa yang memberikan manfaat kepada seseorang, fal yukafi'uh, hendaklah mencukupinya atau mengimbanginya. Kalau tidak mampu mengimbangi dengan pemberian yang seimbang, maka doakanlah. Jazakumullahu khairan atau jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan baik. Tapi kalau mampu mengimbangi, yang dianjurkan mengimbangi. Di samping doa, mengimbanginya. Sehingga para sahabat berupaya, kalau diberi oleh sahabatnya satu hadiah, maka dia memberikan sesuatu balasannya. Ini muqtada al-adah. Kebiasaan kaum muslimin sejak para sahabat demikian, sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, doa lil mutazawwij bil barakah. Yang kelima, doa dianjurkan untuk mendoakan seorang yang telah menikah atau yang baru menikah dengan barakah, dengan berkah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Wa qad warada ad-du'a lil mutazawwij bi hadha ad-du'a. Telah diriwayatkan doa untuk orang yang telah menikah dengan doa ini. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan terus memberikan berkah atasmu dan mengumpulkan kamu berdua, yakni kedua mempelai, di atas kebaikan atau dengan kebaikan. Ini doa yang dianjurkan ketika kita menemui seorang mu'arris, pengantin yang baru menikah. Dianjurkan untuk mendoakan dengan berkah. Dan ringkasnya seperti hadis ini. Barakallahu lak. Ada yang lebih ringkas lagi? Hah? Apa? Barakallahu lak. Sudah kita sebutkan. Ada yang lebih ringkas dari itu? Wallahu ta'ala alam. Kalau di kalangan mereka orang-orang awam, orang-orang awam dari kalangan Arab, mereka meringkas lagi kepada brik. Atau mabruk. Semuanya dari barakah, tetapi kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang secara lughah tidak fushah. Karena mabruk atau kalimat mabruk bukan isim maf'ul dari barakah. Apa isim maf'ul dari barakah? Hah? Mubarak. Yang diberkahi. Naam. Wallahu ta'ala alam. Naam. Tetapi itu semua menunjukkan al-asl. Asal dari doa untuk pengantin adalah dengan barakah. Asal doanya adalah intinya dengan barakah. Tentunya yang paling sunnah adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Barakallahu laku wa baraka alaih wa jama'a bainakuma fi khair. Yang keenam, istafadna aydan min hadhal hadith masyru'iyatul walimah min az-zawj. Dianjurkannya untuk mengadakan walimah min az-zawj dari suami. Ini yang kadang-kadang kita melihat jarang juga. Dari suami yang mengadakan walimah. Wa la taqillu an syah idza kana min dawil yasar, dan jangan kurang dari seekor kambing kalau dia mampu. Min dawil yasar yakni memiliki yusr, memiliki kemudahan. Barang saya memiliki kemudahan, maka jangan kurang dari satu kambing. Rasulullah menyatakan walau bisyah, kalaupun dengan seekor kambing, artinya paling sedikit seekor kambing. Maka para laki-laki yang telah menikah, hendaklah dia mengadakan walimah, ngundang-ngundang teman-temannya untuk makan-makan untuk menggembirakan apa yang dia sudah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menikah dengan seorang wanita. Maka ikhwanabidina a'azakumullah, kalau kebiasaan di tempat kita yang mengadakan walimah adalah pihak perempuan, tentunya laki-lakinya jangan pura-pura bodoh. Bantu, berikan ini untuk walimah. Begitu. Iya toh, sekarang kebiasaannya dari pihak perempuan toh yang mengadakan walimah. Rasulullah mengatakan, awlim walau bisyah, kepada siapa? Abdurrahman ibn Auf. Engkau wahai Abdurrahman, adakan walimah. Ya, ini dikatakan di sini oleh Syekh Asy-Syarih rahimahullah, masyru'iyatul walimah min az-zawj. Disyariatkannya walimah dari suami. Qala Ibnu Daqiq al-'Id, al-walimatu at-ta'amul muttakhad li ajli al-'ursi. Kata Ibnu Daqiq al-'Id, namanya walimah adalah makanan yang diadakan karena al-'urs, karena pernikahan. Jadi apakah di awalnya ketika akad ataupun setelah duhul, kalau itu karena urs, maka itu walimah. Jadi walimah, kata Ibn Daqiq al-Aid, ta'am al-muttakad li'ajlil ursi. Makan-makan yang diadakan karena kaitannya dengan urs, dengan pengantin atau dengan pernikahan. Wahuwa minal matlubati syar'an. Dan walimah itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara syar'i. Matlubat yang diminta, yang diperintahkan syar'an, secara syar'i. La'alla min fawaidi, bisa jadi di antara hikmahnya, di antara faedahnya adalah isyharun nikah, mengumumkan pernikahan. Bistima'in nasi lil walimah, dengan berkumpulnya manusia untuk walimah, untuk makan-makan dalam acara itu, maka otomatis akan menjadi umum beritanya bahwa fulan telah menikah. Sehingga ketika orang melihat bahwa dia berjalan dengan seorang wanita dengan hitam-hitam, oh sudah menikah dia. Jangan curiga. Tidak perlu ada tuduhan-tuduhan, ada bisikan-bisikan di belakang bahwa dia sudah menikah. Demikianlah hikmah dari walimah. Maka Rasulullah menyatakan awlim walawisyah. Kalimat awlim walawisyah, perintah dari Rasulullah SAW, dan ada kaitannya dengan berita pertama. Apa berita pertama? Ucapan pertama Rasulullah. Maryam, kenapa kamu? Ada apa denganmu? Kok ada bekas-bekas za'faran di badanmu? Ini kalau saja tidak ada berita walimah, ya, Rasulullah jadi terheran-heran. Kenapa orang ini? Ya, kok seperti itu? Misal seperti yang pernah saya katakan kemarin. Kalau ada teman kita yang tiba-tiba di baju ada lipstick, apa enggak kita seudzon pada dia? Padahal belum menikah. Oh sudah nikah tapi diam-diam. Itu dia. Sebabnya karena kamu diam-diam tidak mengadakan walimah, maka kita jadi curiga. Tetapi alhamdulillah dengan diadakannya walimah, kita melihat dia ada bekas za'faran, hanya tertawa saja. Kenapa tertawa? Karena tahu ya, itu adalah karena dia habis menikah. Paling-paling kita hanya mendoakan mabruk, mabruk, atau barakallahu lak, barakallahu lak. Kenapa pada mendoakan? Ada di bajumu jawabannya. Nah, ini khulifin a'azakumullah, Rasulullah SAW mengawali dengan pertanyaan terheran-heran dan diakhiri dengan penyelesaian. Lain kali atau kamu sekarang semestinya adakan walimah. Walau bisa, walaupun dengan seekor kambing, sehingga enggak ada orang yang bertanya-tanya, enggak ada yang curiga, enggak ada yang salah paham. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau begitu diadakannya walimah kapan? Rasulullah SAW bertemu dengan Abdurrahman ibn Auf. Setelah akad apa sebelum akad? Sebelum? Ya setelah, sudah ada za'faran. Kalau sudah ada za'faran di bajunya, sudah ada bekas menyawangi perempuan, berarti kan sudah menikah, berarti sudah akad. Tetapi Rasulullah tetap memerintahkan, aulim, adakanlah walimah. Berarti kata para ulama, bolehnya mengadakan walimah setelah akad, setelah duhul. Dengan riwayat ini, dengan riwayat Abdurrahman ibn Auf, yang diperkirakan dengan ghalabatul dhan, dengan kemungkinan besar, sudah duhul. Sudah jima dengan istrinya yang baru. Maka adakanlah walimah, berarti mengadakan walimah adalah setelah duhul. Ini pendapat sebagian ulama, bahwa yang namanya walimah adalah setelah duhul. Berarti kumpulkan saksi-saksi, akad nikah, setelah akad nikah, malam dia jima dengan istrinya, besok sudah berseri-seri wajahnya, diundang teman-temannya, makan-makan di rumah. Itu namanya walimah. Apakah boleh ketika akad? Naam, boleh pula ketika akad. Berarti yang namanya walimah bisa ketika akad nikahnya, sekaligus yang hadir di samping makan-makan dengan walimah, juga mereka menyaksikan adanya akad nikah. Bisa juga setelah duhul, karena itulah yang terkandung dalam hadis Abdurrahman bin Auf ini, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ini, bahwasanya Rasulullah memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk walimah setelah duhul. Maka apapun atau yang terjadi setelah akad apa sebelum akad, boleh. Boleh sebelum akad. Makan-makan dulu baru akad. Kata Ibnu Naqiq al-Aid, min ajlil ursi, maka itu walimah. Kalau kaitannya dengan urs, itu walimah. Kalau enggak ada kaitannya dengan urs, maka bukan walimah. Berarti ada kaitannya dengan urs adalah ketika mengundang-undang, kemudian makan-makan, terus diumumkan bahwa kita akan mengadakan akad nikah setelah ini. Atau setelah akad, kemudian makan-makan. Atau setelah duhul. Jadi akadnya hanya diundang berapa orang saksi saja, kemudian setelah duhul baru diundang seluruhnya. Juga boleh. Apakah boleh berhari-hari walimahnya? Sebelumnya, sesudahnya, malamnya. Seperti yang terjadi di sebagian kota di Indonesia ini. Malamnya merayakan di rumahnya masing-masing. Perempuan yang paginya akan akad nikah ini, atau yang akan dinikahkan paginya, malamnya dirayakan. Yang diistilahkan di beberapa kampung dengan kalimat malam macar namanya. Jadi dikasih pacar. Sesungguhnya menghiasi wanita yang akan menikah di pagi harinya. Malam harinya dipacari. Tapi undang-undang. Undang-undang orang makan-makan sebagainya rami. Dirayakan. Walimah atau bukan walimah? Nanti paginya akad nikah, walimah lagi. Habis itu nanti di rumah suami, di rumah pihak laki-laki, adakan lagi yang istilahnya apa? Unduh mantu. Walimah lagi. Boleh atau enggak boleh? Demikian pula masalah ini para ulama berikhtilaf. Tetapi mereka ada yang berpendapat bahwasanya 2 hari tidak boleh lebih. Ada yang menyatakan sebagainya dengan kalimat atau dengan 1 minggu tidak boleh lebih. Dan tentunya mereka juga terjadinya ikhtilaf karena tidak ada dalil-dalil yang pasti atau dalil-dalil yang qat'i. Kalau ada dalil yang qat'i dan tegas, tentunya para ulama tidak akan berbeda pendapat. Tetapi mereka melihatnya dari walimah li ajlil ursi. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka itu dikatakan tidak ada kaitannya dengan urs. Urs sudah lewat. Begitu. Mereka lagi berpendapat tidak. Yang namanya urs, ma'aris, adalah 7 hari. Buktinya Rasulullah mengatakan bahwa bagi perempuan yang sudah menikah 3 hari bagi yang belum pernah menikah, 7 hari. Apa itu? Haknya pengantin baru ketika dia dinikahi oleh seseorang laki-laki yang sudah punya istri, maka hak mabit di pertama, di malam pertama berapa kali, berapa hari? Kalau janda 3 hari, kalau perawan 7 hari. Berarti 7 hari itu masih mu'arris, masih li ajlil ursi katanya. Wallahu taala a'lam. Qala ma yustafadu min hadzal hadits aidan an yud'a ilaiha aqrabiz zawjain. Bahwa dalam walimah dianjurkan untuk diundang kerabat dari dua pihak. Diundang kerabat-kerabat dari pihak mempelai putri atau mempelai putra, mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Dan juga yang perlu diundang jiran, tetangga-tetangga. Karena tetangga-tetangga itu yang justru paling tahu keadaannya dan paling sering ketemu. Maka mereka yang harus diberitahu pertama kali bahwa anak saya sudah menikah. Maka mereka yang pantas untuk diundang. Dan juga al-fuqara, orang-orang yang miskin, yang mereka mengharapkan untuk diberi makan. Maka kalau mereka diundang untuk makan-makan, mereka gembira. Ini juga yang layak, yang pantas untuk diundang. Wa ahlul khairi, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Jangan diundang penyakit-penyakit yang nanti ketika datang malah merusak. Kenapa merusak? Karena memang dia penyakit. Akhlaknya bejat, berandalan yang dalam keadaan senangnya mabuk-mabuk, sehingga ketika datang dia akan merusak walimah. Dan ini sudah sering terjadi dalam walimah-walimah kaum muslimin, justru terjadi kekacauan karena mereka dalam keadaan teler ya, yang hadirnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan pula yang pantas untuk diundang adalah ahlul khairi wassalah, orang-orang yang memang orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang betul-betul memiliki adab, at-ta'aruf, at-ta'aluf, wal-barakah. Agar terjadi ta'aruf, saling kenal-mengenal dengan undangan tersebut. Terjadi pula barakah. Wa'an yajtanib as-saraf wal-mubahah. Dan juga dihindari dari walimah, as-saraf, berlebih-lebihan. At-tabdzir, mubadzir. Wal-mubahah, berbangga-banggaan. Wal-khuyala, kesombongan. Enggak perlulah. Enggak perlu yang berlebih-lebihan. Hanya untuk sombong, hanya untuk berlebih-lebihan, melampaui batas, tapi ternyata yang dimakan sedikit. Dan selebihnya dibuang. Maka ini, la faedata fiha illal kibr. Tidak ada faedahnya, kecuali kesombongan yang itu sama sekali tidak memberikan faedah apa-apa. Justru akan membuat dosa bagi orang yang memiliki dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, memiliki sebiji darah pun dalam hatinya ada kesombongan, maka dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Demikian yang kaitannya dengan walimah. Yang ke-8, istafadna aidan min hadzal hadis, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ajma'al ulama 'ala jawazi 'aqdin nikah biduni fardhus shadaq. Dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa para ulama sepakat bolehnya mengadakan akad nikah tanpa fardhus shadaq, tanpa menentukan maharnya berapa. Jadi kata Syekhul Islam, ijma para ulama, sepakat sahnya pernikahan walaupun tidak menentukan maharnya berapa, bahkan tidak disebut, tidak dibacakan, tidak diucapkan. Terus bagaimana? Apakah wanita tidak mendapatkan mahar? Beda ya. Kalimat ini berbeda dengan kalimat nikah tanpa mahar. Beda. Kalau nikah tanpa mahar, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Apa dalilnya? Hadis? Hadis man? Sa'ad ibn Sa'id as-Sa'idi. Dari hadis Sa'ad ibn Sa'id as-Sa'idi, disebutkan dengan jelas. Rasulullah menyatakan, iltabis walau khatiman min hadid. Cari walaupun cincin dari besi. Berarti harus mahar itu. Berarti kalimat Syekhul Islam, sepakat para ulama, sahnya pernikahan tanpa menyebutkan mahar, itu bukan nikah tanpa mahar, bukan. Tetapi tidak disebutkan, tidak ditentukan ketika akad. Terus bagaimana maharnya? Dikatakan oleh Syekhul Islam, وَتَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمِثْلِ إِذَا دَقَلَ بِهَا بِإِجْمَعِهِمْ. Maka kalau tidak ditentukan, tidak dibacakan, tidak diucapkan maharnya berapa, maka perempuan tadi berhak untuk mendapatkan mahar yang wajar. Yani wajar itu kembalinya kepada urf masyarakat, keumuman masyarakat berapa. Wa tastahiqqu mahral mithl idza dakhala biha bi ijma'ihim. Kalau dakhala biha, kalau memang sudah duhul, sudah terjadi jima antara suami istri tadi, maka harus dibayarkan mahar yang wajar. Berarti di sini bukan nikah tanpa mahar, tetapi para ulama sepakat kalaupun tidak ditentukan ketika akad, aku nikahkan engkau dengan anak saya, kemudian si laki-laki menjawab saya terima nikahnya, sah atau tidak sah? Sah. Nah, terus maharnya bagaimana? Maharnya yang wajar. Apakah kemungkinan terjadi pertikaian atau tidak? Kemungkinan terjadi pertikaian, ada atau tidak ada? Ada. Besar atau kecil? Besar. Oleh karena itulah para ulama menganjurkan, walaupun dikatakan sah, tetapi sebaiknya ditentukan ketika akad. Untuk apa? Untuk menghindari pertikaian. Kalau tiba-tiba si wanita tadi tidak mau segitu, saya maunya sekian ratus juta, apa yang terjadi? Suaminya akan menyatakan, tapi kan saya tidak menyatakan demikian. Ya salah sendiri kenapa enggak menyatakan? Ini yang jadi masalah. Akan terjadi pertikaian niza'. Kenapa? Wa qala aydan, dikatakan juga oleh Syekhul Islam, wa idza asdaqaha daynan katsiran fi dhimmatihi wa huwa yanwi an la yu'tiha iyyahu kana dhalika haraman 'alayhi. Demikian pula kalau ada seorang calon suami atau seorang sudah suami, asdaqaha daynan katsiran, ketika maharnya dia tentukan dengan hutang tapi besar, saya memberikan maharnya kepadamu 300 juta rupiah dainan, hutang. Sudah? Setelah orang semua, 300 juta. Setelah itu, dia niat dalam hatinya untuk tidak ngasih, dan dia akan minta kepada istrinya keridhaan, dari siapa sih ridho, begitu. Dugaan dia. Maka ketika selesai, ngomong pada istrinya, gimana? Saya gak perlu. Yaudah gak apa-apa. Berarti apa tujuannya? Tujuannya hanya sok-sokan saja. Tujuannya hanya bangga diri, ujub, kibir, kesombongan, hanya itu. Maka kata para ulama, dibawakan oleh Syekhul Islam, bahwa para ulama menyatakan haram yang demikian. Kalau dia memberikan maharnya dengan hutang, dengan nilai yang besar, kemudian tidak memberikan. Yanwi fi qalbihi. Niat dalam hatinya bahwa saya enggak akan ngasih nantinya. Saya akan mencari jalan supaya enggak ngasih. Kana dhalika haraman alaih. Yang demikian pun haram. Naam. Wama yaf'aluhu ba'du ashabil khuyala wal kibriya. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan khuyala wal kibriya, golongan orang-orang sombong, min taktsiril mahri lirriya, untuk memperbesar maharnya karena sombong, lil fakhr, untuk berbangga-banggaan, wa hum la yaqsiduna akhdahu min az-zauj, dan juga mereka sungguhnya tidak niat untuk mengambil mahar itu dari suaminya. Wa huwa yanwi an la yu'tiha iyyahu, dan juga si suami tidak niat untuk memberikan pada istrinya. Fahadha munkar. Ini adalah kemunkaran. Jadi si istri mengatakan, saya minta maharnya sekian ratus juta atau lebih, 1 miliar rupiah. Kata suaminya, saya dari mana 1 miliar rupiah? Kata calonnya, sudah kamu katakan saja begitu, nanti setelah selesai saya ridhokan untuk kamu tidak memberikan apa-apa. Paham maksudnya? Si istrinya sudah rencana untuk tidak menagihnya dari suaminya, suaminya pun sudah rencana untuk tidak ngasih kepada istrinya, suka sama suka untuk tidak dikasih mahar begitu. Tapi disebutkan di majelis maharnya 1 miliar. Semua orang terkejut. Wah, hebatnya, gagahnya 1 miliar. Ini dikatakan munkar oleh para ulama. Hadza munkarun qabihun mukhalifun lisunnah. Ini munkar qabih dan menyelisihi sunnah. Dari berapa sisi menyelisihi sunnah? Pertama, takhfiful mahar. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meringankan mahar. Dia menyelisihinya. Besar-besaran mahar. Yang kedua, dalam keadaan harus ada mahar. Walau khatiman min hadid. Ini pada akhirnya tidak ada mahar apa-apa. Yang ketiga, apa? Menyelisih sunnahnya dari sisi mana lagi? Dari sisi al-kibr, kesombongannya, bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-riya bukan dari sunnah Nabi. Ada lagi? Menyelisih sunnah dari sisi apa lagi? Al-kadzib. Berarti dia berdusta. Dan ini menyelisih sunnah lagi. Berarti orang ini jelas mengerjakan satu kemunkaran dan menyelisih sunnah dari sekian sisi. Wa in qasada az-zauj an yu'addiyahu wa huwa fil ghalib la yutiquhu. Kalau si suami niat untuk membayarkan, sungguh-sungguh untuk membayarkan sekian ratus juta itu atau sekian miliar itu, fil ghalib la yutiquhu, tapi seringkalinya dia tidak akan mampu. Faqad hamala nafsahu wa shaghala dhimmatahu wa tu'rid li naqsi hasanatihi. Berarti orang itu sengaja memberat-beratkan dirinya. Maharnya besar, hutang. Kalaupun dia niat untuk bayar, niat dia berupaya. Apa itu masuknya? Masuknya yukallif nafsahu bima la yutiq. Membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Berarti dia memasukkan dirinya kepada sesuatu yang berbahaya. Kalau tidak bayar hutangnya, dia terkena dosa. Karena dia sudah janji untuk membayarkan hutangnya. Wa alul mar'ah qad adaw sihrahum wa darruhu. Wa darruhu. Demikian pula keluarga wanita akan terus menagih. Mana 1 miliar itu? Mana sekian ratus juta itu? Dan akan terus adawuhu. Akan menyakitinya. Menyakiti dengan mulutnya, dengan ucapannya, menyindirnya. Wa darruhu, memberikan sekian madarat. Karena dia sudah menjanjikan uang besar, ternyata susah untuk dibayar, karena dia memang memaksa-maksakan diri. Sehingga yang namanya mahar tidak perlu memaksa-maksakan diri. Dan ringannya mahar itu adalah disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taufiq. Wallahu waliyu taufiq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesungguhnya mahar pada asalnya adalah haknya wanita. Sehingga silakan wanita itu minta berapa. Dan kalau si laki-laki menawar, boleh tawar-menawar. Nah. Tukar cincin, enggak ada. Enggak ada cara tukar cincin dalam pernikahan. Kalau menghadiahkan cincin boleh. Iya. Tidak, si laki-laki yang memberikan pada si istri, itu boleh. Nah, menghadiahkan cincin, menghadiahkan uang, menghadiahkan apa saja, itu boleh. Nah.